Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا مزيدًا أما بعد معاشر المسلمين رحمكم الله. Telah kita jelaskan beberapa sebab yang mendorong seorang untuk semangat dalam mengamalkan agama ini, karena memang tidak cukup seorang hanya mengenal kebaikan tanpa dia berusaha untuk melaksanakannya. Mungkin sering kita mendengarkan doa yang terkadang dihafal oleh bahkan oleh anak-anak kecil. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna istinabah. Wahai Allah, perlihatkanlah kepada kami yang batil, yang hak itu hak, yang benar adalah benar, dan berilah kami kekuatan untuk bisa mengikuti kebenaran. Tambahkan kepada kami yang batil, yang salah itu adalah salah, dan berilah kami kekuatan untuk bisa menjauhinya. Demikian pula telah kita sebutkan beberapa buah yang bisa dipetik oleh hamba dari amal soleh yang ia lakukan di dunia ini. Terkadang Allah SWT menampakkan sebagian buah dari amal soleh yang dilakukan oleh hamba di dunia ini, agar hamba tersebut continue dalam beramal, terus semangat dalam melakukan ketaatan kepada Allah, dan agar orang lain yang melihat dan mengetahui buah dari amal kebaikan terdorong dan tertarik untuk melakukannya. Kini tiba saatnya untuk kita jelaskan terkait dengan pembahasan terakhir pada pertemuan kita terkait dengan masalah al-istiqamah fi da'wah ilallah, yaitu istiqamah dalam mengajak manusia kepada agama Allah. Ketahuilah bahwa umat ini meraih derajat sebagai sebaik-baik umat yang ditampilkan di tengah-tengah manusia, dikarenakan umat ini menjalankan tugas dakwah, menjalankan amalan yang besar, yang faedah serta manfaat dari amalan ini tidak hanya terasa oleh pelakunya saja, bahkan oleh banyak dari manusia. Allah sebutkan dalam surat Ali Imran ayat 110, kuntum khaira ummatin ukhrijat dinnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian adalah sebaik-baik umat yang ditampilkan di tengah-tengah manusia. Kenapa umat ini dikatakan sebagai sebaik-baik umat? Ta'muruna bil ma'ruf, kalian mengajak kepada yang baik. Wa tanhauna 'anil munkar, dan mencegah dari kemungkaran. Wa tu'minuna billah, dan kalian beriman kepada Allah. Tiga sifat inilah yang menjadikan umat ini meraih predikat sebagai sebaik-baik umat, mengajak kepada kebaikan, mencegah dari kejelekan, dan ini dua perkara ini bagian dari dakwah. Wa tu'minuna billah, dan yang ketiga adalah beriman kepada Allah. Masyiral muslimin rahimakumullah, tidak diragukan bahwa mengajak orang kepada kebaikan, mengajak manusia kepada agama Allah adalah termasuk sebaik-baik amalan. Karena orang yang melakukannya akan mendapat pahala, dan pahala orang yang mengikutinya semakin banyak tentunya. Yang mengikuti ajakannya semakin banyak pula pahala yang akan dia dapatkan. Rasulullah SAW bersabda, "Man da'a ila hudan kana lahu min al-ajri mithlu ujuri man tabi'ah. La yanqusu dhalika min ujurihim syai'a." Barang siapa yang mengajak kepada petunjuk, petunjuk kata ulama adalah ilmu yang bermanfaat dan amal yang saleh. Barang siapa yang mengajak-ajak kepada ilmu yang manfaat dan amal yang saleh, maka dia mendapat pahala, dan pahala dari orang yang mengikutinya tanpa berkurang sedikit pun pahala orang yang mengikuti ya dia. Masyiral muslimin rahimakumullah, dengan dakwah, dengan kita mengajak manusia kepada agama Allah, mengajak pada kebaikan, mencegah dari kemungkaran, maka kebaikan akan merata di tengah masyarakat. Orang-orang yang tadinya tidak tahu yang halal dari yang haram, orang-orang yang tadinya tidak mengenal yang sunnah dari yang bid'ah, kemudian menjadi tahu. Dengan dakwah pula orang yang tadinya lupa teringatkan, orang yang tadinya melenceng kemudian diluruskan. Dengan dakwah pula orang yang semangat kemudian lebih semangat lagi, dan orang yang tadinya jauh dari agama ini akan kembali kepada agama ini. Ini ketika dakwah atau ajakan kepada kebaikan digalakkan. Namun buah akan berbalik sebaliknya. Di saat orang tidak peduli dengan agama ini, orang yang diberi ilmu oleh Allah kemudian tidak mau menebarkannya, maka kejahatan akan menebar di tengah masyarakat. Manusia pun banyak tidak mengenal yang baik dari yang buruk. Bahkan kejahatan di tengah masyarakat akan dianggap biasa karena tidak ada orang yang mengingatkannya. Dan menjadi sebab pula kebinasaan. Sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Ummul Mukminin Zainab binti Jahsyin, bahwa dia bertanya kepada Ar-Rasul alaihi salatu wassalam, "Anuhlaku wa fina salihun?" Qala na'am idza kathara al-khabath. Apakah kita bisa dibinasakan oleh Allah, atau apakah mungkin kita dibinasakan oleh Allah padahal di tengah-tengah kita ada orang-orang saleh? Kata Nabi, iya, kalau kejelekan telah merajalela. Kejelekan merajalela, kemudian tidak ada yang mencegah. Ini ibarat sekelompok orang, mereka naik di atas perahu. Ada yang di lantai bawah, ada yang di lantai atas. Orang yang di lantai bawah, kalau dia ingin mengambil air, dia naik tangga dulu, naik ke atas, minum siduk air dari atas. Orang yang ada di lantai bawah kapal berpikir, kita ini kalau setiap mengambil air harus naik ke atas, letih kita ini. Sudahlah, biar kita mudah, kita lubangi saja perahu ini. Kita lubangi perahu ini sehingga kita mudah menciduk air. Kalau orang-orang yang ada di dek bawah atau di lantai bawah ini dibiarkan melubangi perahu tadi, apa yang terjadi? Air akan masuk ke kapal, mengakibatkan kapal tadi tenggelam. Kalau tenggelam, apakah yang hanya di lantai bawah saja atau semuanya? Semuanya akan tenggelam. Jadi kalau kejahatan merajalela, kejelekan ada di mana-mana, kemudian orang yang diberi oleh Allah ilmu kemudian diam, membisu, tidak berusaha untuk merubahnya, maka jangan disalahkan kalau azab Allah nanti kita turun rata mengenai orang yang soleh dan mengenai orang yang jahat, mengenai pelaku kemaksiatan dan mengenai orang yang mendiamkan kemaksiatan. Ibarat tadi, kalau dibiarkan orang-orang yang ada di lantai bawah, yang ada di perahu tadi, melobangi perahu agar mereka mudah menciduk air, maka air akan masuk ke kapal, kemudian akan menenggelamkan semuanya, yang di bawah dan di atas, semuanya akan tenggelam. Ikhwati fillah rahimakumullah, di antara hal yang mendorong seorang untuk semangat dalam mengajak manusia kepada agama Allah, di antaranya adalah seorang mengetahui bahwa amalan dakwah ini memiliki pengaruh yang baik di tengah masyarakat, dan amalan dakwah ini akan mendatangkan pahala yang besar dari Allah SWT. Rasulullah alaihi salatu wassalam pernah mengatakan, la ayyadiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humrin na'am. Seandainya Allah memberi petunjuk kepada seorang melalui kamu, satu orang saja, itu lebih baik bagimu daripada kamu mendapatkan unta yang merah, kendaraan yang mahal, kendaraan yang mewah untuk orang-orang Arab. Ketika seorang mengajak pada kebaikan, kemudian ada satu orang saja mengikuti ajakan tadi, maka ini lebih baik bagi orang tadi daripada kalau dia mendapatkan unta yang merah. Berdakwah bagian daripada menebarkan ilmu yang pahala akan terus mengalir meskipun dia telah meninggal dunia. Berdakwah juga merupakan tugas para nabi dan para rasul serta pengikut para nabi dan para rasul. Seorang ketika dia mengemban misi dakwah, sesungguhnya dia sedang mengemban tugas yang sangat-sangat mulia. Tugas yang diemban dan dipikul oleh para nabi dan para rasul. Demikian pula di antara hal yang akan menyemangati seorang untuk berdakwah di jalan Allah, adanya tanggung jawab yang besar di hadapan masyarakat. Seorang merasa bahwa di atas pundaknya tanggung jawab yang besar untuk menebarkan kebaikan di tengah masyarakat. Terkhusus mereka-mereka yang diberi oleh Allah ilmu, yang semestinya mereka menjelaskan agama ini kepada manusia. Rasulullah alaihi salatu wasalam Dahulu mengutus para dai, para muballigh ke berbagai negeri, ke berbagai wilayah, mengajari mereka agama Allah SWT. Misalnya Mu'adz bin Jabal diutus oleh Ar-Rasul alaihi salatu wasalam ke Yaman untuk mengajari mereka agama Allah SWT. Ikhwati fillah rahimakumullah, di sana ada hal-hal yang menjadikan seorang itu melemah atau tergembosi dari menjalankan amalan yang mulia ini. Adanya hal-hal yang menjadikan seorang dia mundur dari medan dakwah atau melemah semangatnya dalam berdakwah. Di antara sebabnya adalah yang pertama, sebagian orang dia beralasan tidak mau berdakwah karena dia ini bukan orang yang soleh. Saya ini belum jadi orang yang soleh, belum jadi orang yang baik, bagaimana saya berdakwah? Ikhwati fillah rahimakumullah, berdakwah itu tidak harus kamu duduk di majelis menyampaikan ilmu atau berdiri di atas mimbar berkhutbah, tidak harus. Kamu membeli misalnya buku-buku doa, buku-buku tuntunan sholat Nabi, kamu bagikan kepada masyarakat, kepada teman kamu, atau kamu letakkan di stasiun-stasiun, di masjid-masjid terminal. Ini bagian dari dakwah. Jangan terbayangkan dakwah itu harus duduk di majelis di hadapan orang banyak atau berkhutbah berdiri di atas mimbar, tidak harus seperti itu. Nanti akan kita sebutkan insyaallah di akhir dari atau pada akhir-akhir dari penjelasan bab ini sarana-sarana dakwah. Terkadang ada orang yang diberi oleh Allah ilmu yang lumayan, namun dia tidak mau terjun dalam dakwah mengajari Al-Quran, tidak mau mengajari hadis semampu dia. Dia tidak mau. Alasannya apa? Saya ini belum menjadi orang yang soleh. Khawatir saya kalau dakwah nanti masuk pada ayat atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum. Apakah kalian mengajak orang pada kebaikan sementara kalian melupakan diri kalian sendiri? Ini salah meletakkan ayat. Seorang itu dituntut untuk berdakwah kemudian berusaha untuk mengamalkannya. Tidak syarat seorang itu, atau bukan syarat seorang dia itu berdakwah bahwa dia orang yang tidak punya dosa, tidak punya kesalahan, atau dia orang yang solih. Tidak harus seperti itu. Kamu tahu kebaikan, kemudian kamu sebarkan. Ini dakwah. Kalau menunggu dakwah itu harus orang yang soleh, ya kapan orang ya akan menjadi orang yang sempurna? Sulit yang seperti itu. Maka kalau alasannya adalah karena saya bukan orang yang soleh, karena saya khawatir masuk dalam ayat mengajak pada kebaikan padahal saya tidak melakukannya, maka ada dua kesalahan sekaligus kamu lakukan. Sudah tidak mengamalkan, sudah tidak mau mendakwahkan, ya, dan tidak mau mengamalkan. Dua dosa malah. Jadi kalau kamu mendakwahkan walaupun belum bisa mengamalkan, masih mending. Tapi kalau enggak mau berdakwah, malah dua-duanya. Ya, kamu tidak mau berdakwah, sudah gitu tidak mengamalkan, kan berarti dua kesalahan. lebih parah daripada ya. Kalau seorang berdakwah kemudian dia belum bisa ngamalkan. Ya. Ini yang pertama. Yang kedua, terkadang adanya ucapan dari sebagian orang yang menjadikan orang itu tekadnya jadi melempem. Sebagian orang mengatakan, untuk apa kamu ngajak-ajak orang pada kebaikan? Orang mau berbuat kebaikan, mau berbuat kemaslahatan, itu urusan pribadi. Kamu gak usah ikut campur urusan orang. Gak usah ikut campur urusan orang. Orang mau melakukan apa yang dilakukan dari kejelekan, kamu gak usah ikut campur. Kita katakan, ini adalah syubhat syaitoninya. Kata siapa berdakwah ini kemudian dianggap ikut campur urusan orang lain? Kita sebagai seorang muslim berkewajiban untuk mencintai saudara kita apa yang kita cintai untuk diri kita. Kalau saudara kita sesat, kan kita kepengin saudara kita ini diselamatkan dari kesesatan. Kalau saudara kita berada di tepi jurang, masa kemudian kita biarkan, tidak kita seret supaya dia selamat? Derita yang dialami oleh saudara kita adalah derita kita. Jadi jangan kemudian orang menganggap bahwa ini urusan pribadi. Orang mau berbuat baik, berbuat jelek, kamu gak usah ikut campur. Bukan seperti itu. Kalau dia mengatakan, kalau orang berbuat jelek kan dosa-dosa dia sendiri. Kamu gak ada urusan dengan dia, kita katakan keliru. Bisa jadi ketika kejelekan merajalela, kemudian azab Allah turun, semua orang kena. Maka kita mengajak orang berkebaikan, soal mereka menerima atau tidak bukan urusan kita. Jadi kalau ada orang mengatakan, gak usah kamu berdakwah, gak usah kamu mengajak-ajak orang, itu urusan pribadi, ini sangat-sangat keliru. Ini adalah hujah iblisiyah. Ini adalah hujahnya setan agar orang itu tidak mau berdakwah. Ikhwati fillah rahimakumullah. Ada juga mungkin sebagian orang tidak mau berdakwah karena adanya ucapan dari sebagian orang, manusia itu bebas milih corak hidup apa yang orang inginkan. Enggak usah kamu mempersempit manusia. Orang itu bebas milih apa yang diinginkan. Kita katakan, siapa yang mengatakan orang bebas memilih? Mana landasannya? Firman Allah, sabda Rasul, mana? Kalau Anda bicara agama, mana dalilnya? Kalau Anda membicara agama kemudian tanpa dalil, maka ini seperti angin lalu yang enggak akan dianggap. Siapa bilang kalau orang itu bebas milih? Allah SWT memerintahkan hambanya agar hamba ini melakukan kebaikan dan meninggalkan kejelekan. Bukan Allah pelit kepada hambanya, namun kalau Allah sayang. Ketika Allah misalnya melarang khamr, karena khamr ini akan mendatangkan madarat. Sementara minuman-minuman lain yang halal, yang menyehatkan, yang bermanfaat saking banyaknya. Allah ketika melarang sesuatu, karena Allah sayang pada hambanya. Jangan dianggap bahwa Allah ini pelit, bahwa agama ini mempersempit, jangan. Nah sekarang kalau ada seorang ibu melarang anaknya berlarian di jalan raya yang banyak mobil, banyak kendaraan. Apa kemudian ibu tadi dikatakan ibu yang mengekang kebebasan? ibu yang pelit, ibu yang enggak memberikan ruang bagi anaknya untuk bebas. Ini ucapan yang sangat-sangat keliru. Justru karena sayangnya ibu tadi kepada anaknya, melarang anaknya untuk berlarian di jalan raya yang banyak kendaraan. Ibu tadi khawatir kalau anaknya terserempet kendaraan, tertabrak kendaraan, celaka. Kalau seorang ibu sayang pada anaknya, Allah lebih sayang pada hambanya. Allah lebih sayang pada hambanya. Pernah Ar-Rasul alaihi salatu wassalam dan para sahabat waktu itu melihat seorang wanita yang kehilangan anaknya. Wanita ini mencari-cari di mana anaknya. Setiap dia menemukan anak kecil, diambilnya, didekapnya. Sambil sedih terus mencari. Momen yang penting seperti ini dijadikan pelajaran oleh Nabi. Kata Nabi kepada para sahabat, bagaimana menurut pendapat kalian? Mungkinkah ibu seperti ini tega melemparkan anaknya ke dalam api? Kata mereka, ya Rasulullah, tidak mungkin. Selagi dia mampu, enggak akan mungkin ibu kayak gini kok tega melemparkan anaknya ke dalam api. Karena saking sayangnya, sampai anak orang lain pun diambilnya, didekapnya. Maka Rasul mengatakan, lallahu arhamu bi'abdihi min hadihi bibniha. Okamakwala alaihi salatu wassalam. Allah lebih sayang terhadap hambanya ketimbang wanita ini terhadap anaknya. Sangat biru kalau orang mengatakan orang bebas milih. Orang bebas dia itu melakukan apa yang dia lakukan. Kamu jangan mempersempit orang. Ini ucapan yang sangat biru. Namun terkadang ucapan tadi masuk pada orang yang lemah imannya, ditelan, kemudian dia menganggap, oh iya ya, orang bebas kok milih, kenapa saya harus berdakwah, kenapa saya harus amar ma'ruf nahi mungkar. Padahal tadi adalah bisikan setan. Ikhwati fillah rahimakumullah. Terkadang seorang meninggalkan amalan dakwah karena dia memandang orang-orang itu tidak segera menyambut ajakannya. Dia terjun di tengah masyarakat seminggu dua minggu, kok ternyata gak ada sambutan. Akhirnya dia melemah tekadnya. Awalnya sih semangat, awalnya menggebu-gebu. Namun ketika seminggu dua minggu, sebulan dua bulan misalnya tidak ada sambutan dari masyarakat, akhirnya dia melemah dalam upaya mengajak kepada kebaikan, kemudian meninggalkannya. Untuk orang seperti ini, kita ingatkan kisah para nabi dan para rasul, bagaimana sabarnya mereka dalam mengajak manusia kepada agama Allah SWT. Nabi Nuh alaihi salatu wassalam tinggal di tengah-tengah kaumnya 950 tahun. Siang dan malam, terang-terangan atau sembunyi-sembunyi, seluruh cara dilakukan untuk mengajak umatnya kepada agama Allah. Bukan waktu yang sebentar, bukan umur yang sedikit. Ratusan tahun dihabiskan untuk berdakwah siang dan malam. Namun ternyata yang menyambut ajakannya bisa dihitung dengan jari. Ketika azab Allah turun kepada kaumnya yang kafir, setelah mereka sangat keterlaluan dalam kekafirannya, maka tidak ada yang beriman atau tidak ada yang selamat kecuali orang-orang yang beriman kepada Nabi Nuh. Dan itu pun sedikit jumlahnya. Allah mengatakan, wama amana ma'ahu illa qalil. Wama amana ma'ahu illa qalil. Dan tidaklah beriman bersama Nuh kecuali hanya sedikit saja. Sedikit dari manusia. Ikhwati billah rahimakumullah, terkadang seorang meninggalkan amalan dakwah yang mulia ini dikarenakan permusuhan sebagian orang kepadanya. Disakiti dengan ucapan, disakiti dengan perbuatan. Kemudian dia pun melemah. Ikhwati fillah rahimakumullah, Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam, bapaknya yang bernama Azhar, ini termasuk tokoh pemuja berhala. Ibrahim yang diberi oleh Allah petunjuk kepada kebenaran, mengajak sang ayah dengan penuh kelembutan, mengajak ayahnya dengan bahasa yang penuh kasih sayang. Ibrahim mengatakan, ya abati la ta'budi syaitan, inna syaitana kana lirrahmani asiyah. Ayah, jangan menyembah setan. Karena orang yang menyembah berhala, hakikatnya dia menyembah setan. Karena setanlah yang mengajak manusia menyembah berhala. Sesungguhnya setan itu adalah orang yang durhaka kepada Allah. Bahasa yang lembut, penuh kasih sayang dari Nabi Ibrahim, ternyata dibalas dengan ucapan yang sangat kasar. Ayahnya mengatakan, "Araghibun anta an alihati ya Ibrahim? Apa kamu tidak suka dengan Tuhan-Tuhanku, wahai Ibrahim? La illam tantahi la arjumannak wahjurni maliyah. Kalau kamu tidak berhenti berdakwah, akan saya lempar kamu dengan batu. Pergi kamu." Diusir Ibrahim oleh ayahnya. Padahal Ibrahim mengajak dengan penuh kelembutan. Ibrahim pun bersabar. Ibrahim pun masih tetap mendoakan ayahnya. Kata Nabi Ibrahim, "Sa'astaghfirulaka Rabbi." Ayah, Ibrahim akan mendoakan ampunan untuk ayah. Dalam keadaan Ibrahim diusir oleh ayahnya, dalam keadaan ayahnya mengancam akan melempar Ibrahim dengan batu, tapi Ibrahim dengan sabarnya, bahkan Ibrahim mengatakan, "Sa'astaghfirulaka Rabbi. Aku akan memintakan ampun kepada Allah untukmu, wahai ayah." Dahulu ada seorang nabi dilempar oleh kaumnya dengan batu, berdarah mukanya, darah pun mengalir di mukanya. Kemudian nabi tadi mengusap darah yang mengucur dari mukanya seraya mengatakan, "Allahumma ighfir liqaumi fa innahum la ya'lamun." Wahai Allah, ampunilah kaumku, sesungguhnya mereka tidak tahu. Kesabaran yang luar biasa, tekad yang besar yang tidak mundur dalam melaksanakan perintah Allah ini karena permusuhan orang yang musuhi. Dahulu para nabi dan para rasul dijuluki sebagai orang yang gila, dikatakan sebagai penyair, dikatakan sebagai tukang sihir yang membuat kekacauan di muka bumi dan semisalnya. Omongan-omongan tadi tidak menjadikan para nabi dan para rasul melempam dalam berdakwah, karena tugas mereka hanya menyampaikan. Orang menerima walhamdulillah, orang tidak menerima bukan ya tanggung jawabnya. Ikhwati fillah rahimakumullah, terkadang sebagian orang meninggalkan dakwah karena sedikitnya orang-orang yang mau membantu, mau berkontribusi, mau berta'awun dalam dakwah. Seolah-olah ya orang cuek, teman-temannya enggak peduli. Dia yang berjibaku siang dan malam, mengajak pada kebaikan, enggak ada yang bantu, enggak ada yang mendorong, yang mendukung. Lama-kelamaan mental orang tadi pun melemah. Ini pun kita ingatkan bahwa apakah kamu ketika tidak ada orang yang mendukung kamu, kemudian kamu meninggalkan kebaikan? Kamu meskipun sendiri, tapi kamulah orang yang berjalan di atas kebenaran. Ibrahim alaihi salatu wassalam dikatakan oleh Allah, inna Ibrahima kana ummatan. Sesungguhnya Ibrahim adalah sebuah umat. Satu orang dikatakan umat. Kenapa? Kata sebagian ulama, agar orang yang berjalan di atas kebenaran jangan merasa kesepian dengan sedikitnya orang yang berjalan di atas kebenaran ini. Meskipun Anda sedikit, Anda adalah umat. Selagi Anda berjalan di atas kebenaran. Ikhwati billah ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di sana ada beberapa sarana ya dakwah, sarana tersampaikannya ilmu, tersampaikannya kebaikan. Di antaranya adalah mengadakan daurah-daurah ilmiah, ceramah-ceramah keagamaan. Demikian pula berdakwah dengan tulisan melalui buletin-buletin, majalah-majalah, situs-situs dakwah. Demikian pula bagian dari dakwah adalah mendirikan markas-markas ilmu, pondok-pondok pesantren yang diajarkan padanya kitabullah dan sunnah Rasulullah. Mendirikan lembaga-lembaga pendidikan Islami yang mendidik generasi umat ini dari seluruh lapisan dan tingkatan masyarakat, dari yang terkecilnya hingga yang tertuanya. Ini bagian dari dakwah. Jadi mendirikan markas-markas tarbiyah, lembaga-lembaga pendidikan agama Islam, ini bagian dari dakwah. Sehingga butuh seorang untuk menyemangatinya, dan butuh untuk seorang ikut andil dalam kebaikan ini. Seorang mukmin dia tidak akan membiarkan saudaranya berjibaku sendiri, mengajari umat ini, mengorbankan waktunya siang dan malam, mengajari putra-putri kaum muslimin sementara saudaranya cuek, tidak peduli. Jangan seperti itu. Hendaklah seorang muslim dia merasa memiliki tanggung jawab. Seberapapun yang kita berikan untuk dakwah ini, sesuai dengan kemampuan. Anda mampunya dengan pikiran, Anda mampunya dengan harta, Anda mampunya dengan doa, Anda mampunya dengan tenaga, lakukan, jangan tidak berbuat. Sesungguhnya pintu kebaikan sangat banyak. Anda tidak mampu berdakwah dengan harta, Anda bisa berdakwah dengan tenaga. Anda tidak mampu berdakwah dengan tenaga, tidak pula dengan harta, bisa dengan pikiran. Bahkan seorang yang mengajak-ajak kepada menghadiri majelis ta'lim, baik melalui media cetak atau elektronik, bahkan media massa, ini pun bagian dari ikut andil dalam dakwah. Intinya jangan tidak berbuat. Selagi ada kesempatan, kita ikut andil dalam kebaikan. Agama ini memerintahkan kita untuk at-ta'awun alal birri wa taqwa. saling adanya, bantu-membantu di atas kebaikan dan takwa. Dan tidak etis, tidak elok bagi seorang mukmin melihat saudaranya dia melakukan amal kebaikan sementara dia bisa membantunya kemudian dia membiarkannya. Apa dia ingin pahala hanya didapat oleh orang lain sementara dia tidak ingin dapat pahala? Apa dia tega melihat saudaranya letih dan mengorbankan apa yang dimilikinya dari waktu, tenaga, dan pikiran sementara dia bergelimang dalam kelezatan dunia, tidak ada kepedulian? Ikhwati fillah rahimakumullah, sedikit saya sebutkan beberapa sifat dai yang berhasil dalam dakwahnya. Nanti belum selesai, insyaallah lanjutkan ba'da salat isya insyaallah. Yang pertama, seorang yang berdakwah semestinya dia memiliki sifat, atau dia ketika berdakwah hendaklah ikhlas karena Allah SWT, tulus semata-mata karena Allah. Adanya panggilan iman untuk menebarkan ilmunya, adanya kecintaan terhadap saudaranya sehingga dia mengajak saudaranya kepada kebaikan. Keikhlasan adalah salah satu faktor penentu dari keberhasilan ya dakwah. Isya. Kita lanjutkan insyaallah pada salat Isya. Wallahu taala alam bissawab.